Baik, syukur alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembahasan Kitab Al-Jurumiyah, ya silakan yang belum memurojaah hafalannya untuk dihafalkan di Bismillah. Anwa'ul kalami. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal-kafu wal-lamu wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal-ba'u wa-ta'u fal-fi'lu yu'rafu bi-qad wa-sin wa-sawfa wa-ta'i ta'nisis sakinah wal-harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li al-i'rabu babul i'rabi al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi lihtilafil awamilid dahilati alaiha lafzan aw taqdiran wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasbun falil asma'i min zalika ar-raf'u wa nasbu wal jasb wal khafdu wa la jasma fiha walil af'ali min zalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wal jasmu wa la khafdu fiha babu ma'rifati alamatil i'rab lirafi arba'u alamatin Ad-dhammatu wal-wawu wal-alifu wal-nunu. Fa'amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi'a. Fil ismil mufradi wa jamil taksiri wa jamil mu'anasi salimi. Wal-fi'lul mudari al-lazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa'amma al-wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawadi'aini. Fi jamil muzakkari salim wa fi al-asma'il khamsah. Nahwu wa hiya al-abuka wa ahuka wa hamuka wa fuka wa hamuki wa hamuki wa fuka wa zu malin wa ammal alifu fatakunu alamatan lirafi wa ammal alifu fatakunu alamatan lirafi fi asma'il khamsa fi tasniyati asma'i khassah wa amman nunu fatakunu alamatan lirafi fi fi'lil mudhari idza ittasala bihi dhamirun tasniyatin aw dhamirun jam'in aw dhamiril mu'annasatil mukhatabati walin nasbi khamsu alamatin al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wan nunu fa ammal wa hasbun nuni فأما الفتحة فتكون علامة للنسب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع صحيح إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون علامة للنسب أما الألف فتكون علامة للنسب في fil asma'il khamsati nahwa ra'aitu abaka wa ha'aka wa ma asbaha zalik wa amal ya'u fatakunu wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il mu'annasi salim wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i wa amal nun wa amal hazbun nuni fatakunu alamat fayakunu alamatan linnasbi fayakun alamat linnasbi fi fi'lil mudhari fi af'alil khamsati allati rafuha bisabatin nuni walil khafdi salasu alamatin al kasratu wal fathatu wal ya'u wal fathatu fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadiya fil ismil mufradil munsharifi wa bil jam'i taksiril munsharifi wa fil jam'il muannasi salim wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadiya fi asma'il khamsati wa fi af'alil khamsati wa fi tasniyati wal jam'i wa fi tasniyati wal jam'i wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fi ismil ladzi la yansarif fi ismil ladzi la yansarif wa lil jazmi alamatan as-sukun wa hasbunni fa hasbun nuni wal hasbu walil jazmi alamatan as-sukun wal jazmu wal hazfu fa amma as-sukun fayakunu alamatan lil jazmi fi fi'lil mudhari sahihul akhir wa amma hazfu fayakunu alamatan lil jazmi في فعل المض في فعل المطال الاخر في فعل المطال الاخر في فعل المضارع مطال الاخر التي رفعها وفي الافعال الخمسه وفي الافعال الخمسه التي رفعها بسبب النون المعربات قسمان قسم يعرف بالحركات wa qismun yu'rafu bil hurufi yu'rabu qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi fal ladzi yu'rabu bil harakati arbatu asya'a fil ismil mufradi wa jam'i al ismil mufradu wa jam'u taksir wa jam'il fi annasi salim wa fi'lil mudhari الذي لم يتصل بآخر شيء كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء في جمع المؤنث السالم وينصب بالفتحة بالكسرة wal ismu alladhi la yansarifu yuhfadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir yujzamu bi hasbiha akhirih wal ladhi yurafu bil huruf arba'atu anwa'in at-tasniyatu wa jam'ul muzakkari salim wa asma'il khamsatu wa wal asma'ul khamsatu wa af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina fa amma tasniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i wa amma jam'ul muzakkar salim faturfa'u bil waw fayurfa'u bidom bi fayurfa'u fayurfa'u di bil wawi wa tunsabu wa tufad wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i wa amma al asmaul khamsatu faturfa'u bil alifi bil wawi watun sobu watufadu bil yai watun sobu watur watu bil alifi watu watufadu watu juzak watufadu bil yai wa amal af'alul khamsah faturfa'u bin nuni watu fadu watun sobu watu fadu bihasbiha babul afali afalu salasatun madin wa mudari'un wa amrun nahwu daraba wa yadribu wa darib fa ammal madi fal madi fal madi maftuhu akhirihi abada maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada wal mudari'u makana ihdaz zawaid makana fi awwali ihdaz zawaidil arba min allati yajma'uha qaulika qauluka anaitu wa anaitu wa huwa marfuun abada wa marfuun abada hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun fannawasibu sama afat wannawasibu asharatun wahia an lan izan kayalamu kayalamul juhud hatta jawabul bil fa'i jawabul bil wa'i wa'au jawabul bil wa'i wa'au jawabul bil fa'i wal wa'i wa'au satu lagi al jawazimu sama niyata asharo wahia lam alam alam lam alam alam wa alam lam alam dulu satu lam dulu kan du, kan la, kan pertama lam wa lam lam wa, la, wa lam wa lama wa alam wa alama lamud lamud du'a lamul amr wa du'a lamun nahi wa du'a wala fin nahi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyana wa ayna wa ayyu wa ayya wa ayyan wa mata wa ayyana wa ayna wa ayyana wa anna wa haisuma wa kaifama wa izma fi syi'ri khasah wa iza fi syi'ri khasah syi'ri apa syi'ri masih enggak ada lagi ya udah al fa'il paling Bandar. Aduh. Beliau konsentrasi ini sih ya, persiapan. Iya, harus Allah. Mana? Yang lainnya. Sudah selesai. Baik, kita masuk ke latihan-latihan ya. Kemarin telah kita selesaikan pembahasan dari apa? Al-fa'il. Dan juga pembagian dari al-fa'il. Bahwasannya fa'il terbagi kepada dua bagian. Yang pertama fa'il yang apa? Zahir. Dan yang kedua fa'il yang mudmar ataupun dhamir. Saya sebutkan contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Antum sebutkan ya. Mana fi'il dan fa'ilnya. Kemudian sebutkan fa'ilnya berupa apa? Apakah isim mufrad atau musanna atau jamak, kemudian tanda rafa'nya a apa ya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, mana di sini fi'il dan fa'ilnya? Ja'a fi'il apa itu? Fi'il apa? Fi'ilun madh. Fa'ilnya mana? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Al-haqqu fa'ilnya marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Al-haq di sini mufrad, musanna, jama' atau apa? Mufrad. Ya, mufrad. Kalau qul fil amr. Ya, nanti insyaallah akan sedikit kita singgung tentang fil amr. Kemudian wa zahaqal batilu. Ja'a ya ji'u. Mana di sini fi'il dan fa'ilnya? Wa zahaqal batilu. Al-batilu fa'ilnya. Fi'ilnya mana? Zahaqo, hilang. Yazhaqu. Hancur ataupun hilang. Al-batil, kebatilan. Ya. Fa'ilnya apa? Al-batil, mufrad, musanna, jama' atau apa? Mufrad. Ya. Qalatim ra'atul azizil ana hashasal haqqu. Imra'atu. Ini fa'il dari apa? Qalat. Ya. Kenapa ditambahkan pada fi'ilnya ta? Karena fa'ilnya mu'annas, haqiqi, mufrad. Ya. Masih ada lagi enggak fa'ilnya? قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. Masih ada failnya atau habis? Masih. Al-haq itu fail dari hashas. Jelaslah al-haq, kebenaran. Hashas yuhashisu. Al-haq failnya. Al-haq ya, mufrad. Kemudian ذهب السيئات عني. As-sayyi'at fa'il. Kenapa antum sebut as-sayyi'at sebagai fa'il? Karena dia datang setelah fi'il zahaba. Ya, dan dia marfu', tanda rafa'nya apa? Dhammah. Dan as-sayyi'at bentukan apa? Jama' apa? As-sayyi'atu. Mu'annatsis salim. Jadi sayyi'atun sayyi'atu. Zahaba as-sayyi'atu. Di sini zahaba tanpa disertakan bersamanya ta'. Nanti akan tersinggung. Boleh tanpa tak, boleh apa? Dengan tak ketika muannasnya apa? Majazi. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Yas'adu ini apanya? Fi'il apa? Mudhari's apa? Su'ida. Yas'adu naik artinya. Fa'ilnya mana? Al-kalim. Ya, jamak atau mufrad atau mufrad al-kalim? Jamak ya. Ini dari al-kalam, al-kalim ataupun dari kalimah. Ya. Atau isim jamak ya. Kemudian qala rajulani. Rajulani sebagai fa'il marfu. Lanjutkan wa alamatu raf'ihi li'annahu ya ataupun niabatan li'annahu musanna ya qala fil apa filun ma'ab idhamma ta'ifatani minkum an tafshala. Mana fa'ilnya? Ta'ifatani. Ini i'rabnya bagaimana? Ta'ifatani fa'il, sebutkan dulu, marfu wa alamatu raf'ihi al-alif niabah. Li'annahu mufradnya apa? Ta'ifatani. Ta'ifatun. Kenapa antum hukumi ta'ifatan sebagai fa'il? Karena datang setelah fi'il yang mabni lil ma'lum. Fi'ilnya apa? Hamma. Kenapa ditambahkan pada akhir fi'ilnya ta' hammat? Fa'ilnya mu'annas ta'ifah. Masya Allah. Ya. Kemudian antafshala. Ada enggak di sini fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Tafshala. Fi'il apa? Fashila. Yafshalu. Fi'il mudhari. Antafshala. Fi'il mudhari yang bagaimana? Marfu. Mansub. Madzum. Antafshala. Mansub dengan? Tandanya apa? Tanda nasabnya? Hafunun. Li'annahu. Kemudian fa'ilnya mana tafshala ini? Tafshala. Fa'ilnya apa? Dhamir. Itu alif itu. Fa'ilnya dhamir. Paham ini ya? Jadi anda mencermati. Enggak mesti fa'ilnya yang zahir. Yang dhamir juga sebutkan. Ya. Contoh yang lain. Qad aflahal mu'minun. Kenapa antum hukumi al-mu'minun sebagai fa'il? Karena datang setelah fi'il yang mabni lil ma'lum. Aflaha. Tanda rafanya apa al-mu'minun? Al-waw. Kenapa? Jamak muzakir salim. Qala abuhum. Mana fa'ilnya? Abuhum. Kenapa dihukumi fa'il? Datang setelah fi'il. Fi'ilnya fi'il? Ma'ab. Tanda rafanya apa abuhum? Wawu. Ni apa? Ni anahu? Minal asmail khamsah. Hunalika da'a Zakariya rabbahu. Hunalika Zakariya sebagai fa'il. Kenapa dihukumi fa'il? Datang setelah fi'il. Da'a yad'u. Artinya apa? Berdoa, menyeru juga bisa. Ya. Zakaria di sini fa'il marfu. Tanda rafanya apa? Ala. Nah, Zakaria alif. Mana min duhuriha yang menghalangi munculnya dhamma apa? At-ta'adzur li'annahu ismun maqsur. Ya. Yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Apa ini? Fa'ilnya, ha? Yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Mana fa'il? Ad-da'i. Ini di sini dibuang ya-nya untuk takhfif. Tadi ad-da'i cuma diringankan, dibuang ad-da'i. Fa'il itu marfu. Kenapa antum hukumi ad-da'i sebagai fa'il? Datang setelah fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Yad'u fi'il mudhari'. Ini juga diringankan aslinya yad'u, dibuang wawunya. Ya. Tanda rafa'nya apa ad-da'i? Dhamma muqaddara ala alal ya'il mahdhufa, di atas ya ini buang. Tadi kan ad-da'i cuma dibuang ad-da'i. Berikutnya hatta ya'zana li abi. Ada fa'ilnya enggak di sini? Abi. Kenapa antum hukumi abi sebagai fa'il? Karena dia datang setelah fi'il, fi'il yang mabni lil ma'lum. Apa fi'ilnya? Hatta ya'zana li abi. Ya'zana azina ya'zanu mengizinkan. Abi itu fa'il. Apa tanda rafa'nya? Atau sebelumnya ya'zana kenapa mansub? Hatta ya'zana li abi. Oleh hatta, oleh hatta. Ya. Abi i'rabnya bagaimana? Fa'ilun marfu' alamatu rafihi al-muqaddaru ala ala masyaallah ya ala ma qabla ya'il. Ya, coba bisa enggak ala ma qabla ya'il? Ya, jadi di atas apa yang sebelum ya mutakallim, di atas ba gitu. Alal ba juga enggak masalah insyaallah. Ya. Fa yakfur biha haula. Mana fa'ilnya? Masyaallah. Haula itu fa'ilnya. Fa'il dari apa? Yakfur, kafara, yakfur atau sebelumnya yakfur itu hukumnya apa? Majzum, marfu, mansub. Fa iyakfur biha haula. Hah. Kenapa disukun? Fa iyakfur biha haula. Hah. Fa in yakfur. Kemasukan apa? In. In adalah apa? Termasuk penjazam yang menjazamkan dua fi'il. Ya. Kemudian haula i'rabnya bagaimana? Kalau ha untuk tanwih saja, untuk menarik perhatian. Ulai bagaimana? Ulai i'rabnya bagaimana? Ulai ini isim apa? Isyarah. Kalau isim isyarah itu apa hukumnya? Mabni. Jadi kalau mau disatukan enggak apa-apa, haulai ismu isyarah mabniun ala haulai ala alal kasr, di atas kasra. Fi mahalli rafin fa'il. Nah itu. Kemudian contoh yang berikutnya, fal yuaddi alladhi tumina amanatahu. Fal yuaddi alladhi tumina amanatahu, hendaknya. Alladhi ini fa'il dari apa? Yuaddi. Ya, sebelumnya yuaddi i'rabnya bagaimana? Fal yuaddi alladhi tumina amanatahu, hendaknya orang yang dipercaya menunaikan amanahnya. Kenapa yuaddi ini i'rabnya apa? Marfu, madzum atau mansub? Fal yuaddi alladhi tumina amanatahu, sudah lewat. Madzum dengan apa? Fal ada yuaddi dimasuki lam. Fal yuaddi oleh lam. Lam apa disebut? Lamul amr. Lamul amr, ya kan? Lamul amr di sini. Fal yuaddi, hendaklah menunaikan, ya. Jadi i'rabnya bagaimana? Yuaddi fi'lu, fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr wa alamatu jazmihi apa? Ada yuaddi hadfu harfil illah. Apa yang dibuang dari huruf ilahnya? Ya, ada yuaddi, menunaikan, dimasuki lam menjadi apa? Ya, yuaddi. Fal yuaddi, aslinya liuaddi. Alladzi sebagai apa tadi i'rabnya? Fa'il. Bagaimana alladzi ini isim apa disebut? Isim mausul. Bagaimana isim mausul mu'rabatu mabni? Maka cara i'rabnya bagaimana? Alladzi ismun mausulun mabniyun ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il. Nah, itu. Gampang kan? Gampang. Masyaallah. Sudah gampang berarti kan lumayan. Kemudian ya tambahan dhamir itu ada yang disilahkan dengan dhamir apa? Muttasil. Ada juga lawannya dhamir muttasil, dhamir apa? Munfasil. Apa itu definisi dari dhamir muttasil? Ya kalau secara makna al-muttasil bersambung. Kalau al-munfasil apa? Terpisah, tapi maknanya di sisi. Ataupun menurut istilahnya ahli nahu adalah dhamir yang tidak bisa kalam dimulai dengan dhamir ini. Itu dhamir yang muttasil. Dhamir yang kalam tidak bisa diawali dengan dhamir ini. Ya, paham enggak? Dan tidak bisa dhamir ini jatuh setelah illa. Ketika dalam keadaan bisa memilih, tidak darurat gitu. Seperti apa? Ta pada kumtu. Ya. Ta pada kumti. Ta pada kumta dan seterusnya, kumtum dan seterusnya. Ini dhamir apa? Muttasil. Kenapa? Karena kalam tidak bisa dimulai dengan ta, boleh tu koma, boleh enggak? Tu koma kumtu taknya didahulukan. Tu koma bisa enggak? Enggak boleh itu. Tum koma bisa enggak? Enggak bisa. Itu dhamir apa? Muttasil. Itu apa? Dhamir yang kalam tidak bisa diawali dengannya. Kumna, na, ku, na, koma. Bisa enggak? Enggak bisa. Dan juga tidak bisa jatuh setelah illa. Ma koma illa tu. Bisa enggak? Enggak bisa. Tidaklah berdiri kecuali saya. Tidak boleh dikatakan ma koma illa tu. Ya. Ini definisi atau batasan dari apa? Dhamir muttasil itu apa? Dhamir yang kalam tidak bisa diawali dengannya. Dibuka dengannya. Dan tidak bisa dhamir ini jatuh setelah illa. Dalam keadaan bisa memilih. Tapi kalau darurat. Sebagai darurat syi'riyah, ya mungkin bisa. Seperti ucapannya penyair ya, tiap. Wa manubali idza ma kunti jaratana an la yujawirana illa dayyaru. Ucapan penyair kepada kasihnya ini penyair jahili, yang kita ambil adalah isi lughahnya. Wa lanubali idza ma kunti jaratana. Saya tidak peduli kalau kamu sudah menjadi tetangga saya wahai si wanita. An la yujawiruna illa ki dayyaruk. Ketika tidak ada seorang pun yang mau bertetangga denganmu kecuali engkau. Ini illa ki. Tuh, datang di sini kaf. Padahal kaf dhamir apa? Muttasil. Iya. Kenapa di sini boleh? Darurat. Gitu. Aslinya illa anta. Atau anti. Ya mu'annas. Paham ya? Wa manubali idha ma kunti jaratana. An la yujawiruna illa ki dayyaruk. Aku tidak peduli. Kalau engkau sudah menjadi tetanggaku. Untuk tidak ada seorang pun yang mau bertetangga denganku kecuali kamu. Illa ki sini darurat. Bisa tergambar ini dhamir muttasil apa coba? Dhamir muttasil dhamir yang tidak bisa ya diawali dengannya jumlah ataupun tidak bisa datang setelah illa dalam keadaan bisa memilih. Kalau darurat syi'riyah bisa. Ya lawannya adalah apa? Dhamir munfasil. Ya definisinya kebalikannya yang tadi. Dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa dibuka dengannya kalam. Seperti ana, ana qaimun. Saya berdiri, benar enggak? Ya benar. Anta qaimun, bisa enggak? Bisa. Iya. Ini dhamir apa? Munfasil. Dan bisa dhamir munfasil ini datang setelah illa. Dalam keadaan bisa memilih, bukan darurat. Maqama illa ana, tidaklah berdiri kecuali saya, betul enggak? Betul. Paham ini? Ya, dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Ingat-ingat, jangan lupa ya. Hah? Jangan lupa terus ya. Ya. Jangan lupa terus, jangan terus lupa. Ya, jangan diteruskan lupa. Ya, antum sekarang saya minta untuk menyebutkan fa'ilnya. Apakah isim dhamir ataupun isim ataupun dhamir? Dalam ayat juga ahsan kita banyak atau perbanyak apa? Latihan-latihan dari ayat. Ya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Cari fa'il yang berupa dhamir. Mana? فَقُلْتُ. Mana? Dhamirnya. Jangan tu. Atta. Jadi kalau mengungkapkan ya satu kalimat yang terdiri dari satu ejaan. Itu dengan menyebut namanya. Nama hurufnya. Atta. Alba. Tapi kalau antum sebutkan satu kalimat yang tersusun dari dua atau lebih. Maka antum sebutkan cara membacanya. Hal adalah isim istifham. Bukan al-ha wal-lam. Adalah isim istifham. Al adalah ini. Bukan alif dan lam. Itu yang lebih tepat demikian. Faham? Fakultu. Fakultu. Mana fa'ilnya? Ta. Ya, qultu itu apa dengan apa? Fi'il madhinya apa? Qala dengan ana menjadi apa? Qultu. I'rabnya bisa? Qultu apa? Qala. I'rabnya bagaimana? Qultu. Fi'ilun wa fa'il, kan? Fi'ilun fa'il. Qala fi'ilun mabniyun 'ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Atta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Masih ada lagi enggak contohnya? Faqultu astaghfiru rabbakum. Masih ada enggak? Istaghfiru. Itu juga ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya istaghfiru? Wawu. Ini dhamir apa wawu? Muttasil juga. Fi'ilnya fi'il apa? Istaghfiru. Istaghfara, istaghfir, istaghfir. Kalau jamak fil amr, fil amr, istaghfiru. Ya, paham ya? Terus ya, dengan panjangan cukup-cukup. Sering lupa. Ya. Ya, qulna ya naru kuni bardan wa salama. Mana fa'ilnya? Qulna. Qala dengan nahnu. Qulna, i'rabnya bisa kan? Seperti yang sebelumnya. Ya. Masih ada lagi enggak? Qulna ya naru kuni barda. Kuni. Mana fa'ilnya? Yaitu. Ya. Kana yakunu. Apa? Kun. Kalau yang diperintahkan satu orang wanita apa? Kuni. Itu fa'ilnya yaitu. Amr mutasil mabni ala sukun fi mahali apa? Rafin fa fa'il. Fi'ilnya fi'il apa? Amr kana yakunu kun. Ya. Untuk anti kuni. Ya. Kemudian contoh berikutnya. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Mana? Dakhalta, masyaallah. Dakhalta. Dakhala dengan anta. Masih ada lagi enggak? Banyak loh. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Qulta. Qala dengan anta. Masih ada lagi enggak fa'ilnya? Masyaallahu la quwwata illa billah. Allahu lafzul jalal Allah. Fa'il dari apa? Sya'a. Ya sya'u. Berkehendak. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Qalu. Qalu. Mana fa'ilnya? Wawu. Qalu itu qala dengan apa? Hum. Hum, ya kan? Wawu ini dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa. Fa'il. Masih ada lagi enggak? Laqad ji'ti syai'an fariya. Ji'ti. Ja'a dengan? Ja'a dengan? Anti. Ji'ti. Wa kula minha raghadan haythu syi'tuma. Mana? Kula. Kula. Aslinya apa? Kul dengan? Ya, untuk antuma. Kalau untuk satu orang kan kul, makanlah kamu. Dua orang kula. Akala ya kulu apa? Kul. Tadinya kan kul, itu kan kul. Kenapa jadi kul dibuang wawunya? Ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada lam. Maka ini memberatkan. Maka huruf illahnya itu wawu dibuang jadi kul. Paham? Ah, ketika lamnya diharokati, maka muncul lagi wawunya. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan dua sukun, bukan gula tapi kula, karena lamnya diharokati. Kenapa diharokati lamnya? Setelahnya alif, aliful isnain sebagai fa, fa'ilnya. Ya, afan tadi bukan gula, kula. Kalau kula ini nggak ada sukunnya, anak kira tadi kula. Kula, akala kul, kula. Ya, akala ya kulu. Kalau ini nggak ada apa, huruf ilahnya, anak kira tadi kula. Ya, ya. Kaf bukan qaf ya, keliru saya bacanya. Kalau tadi yang saya jelaskan tadi pada iya qaf dikira kula. Kula di sini akal ya kul kul kula jelas ini. Jadi alif adalah apa? Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Masih ada lagi enggak? Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Syi'tuma. Mana fa'ilnya? Ta'nya itu. Adapun mimnya itu apa? Lil imad. Dan sementara alifnya dala ala tasniyah. Sya'a dengan antuma jadi apa? Syi'tuma. Lumayan antum bisa mengenali ini fa'il, iya kan? Iya. Kemudian, ah satu-satulah sekarang lah. Jangan keroyokan aja coba. Ya. Saya bacakan ayatnya, antum sebutkan mana fa'ilnya dan fi'ilnya. Kemudian aslinya apa, fi'ilnya dengan apa dhamirnya? Qultum anna hadza. Qultum apa dengan apa? Qala dengan antum. Qultum. Mana dhamirnya di sini? Atau fa'ilnya di sini? Fa'ilnya mana? Ta itu. Kalau mim alamatul jama' saja. Dala alal jama' huruf. Ya, ahsan. Kemudian yang berikutnya. Inittaqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Ya, mana fa'ilnya? Ya, aslinya apa dengan apa? Ittaqo dengan antunna, maka digabung menjadi ittaqaitunna. Maka fa'ilnya mana? Ta'nya itu. Ya, kalau nunnya apa? Dala ala jamil inas. Ya. Masyaallah. Masih ada enggak? Fala takhdu'na bil qaul. Mana mana mana fa'ilnya? Aslinya dengan apa? Dengan apa? Khadu'a yakhdu'u. Ya, takhdu'u. Ya, fi'il mudhari'. Yakhdu'u dengan apa? Yakhdu'u dengan hunna, ya kan? Takhdu'na dengan hunna. Ya. Kalau ini taqaitunna, tadi apa? Ittaqa dengan antunna. Kalau takhdu'na hunna. Ya. Yakhdu'u dengan hunna. Ya. Fi'ilnya fi'il apa itu? Kalau ittaqa fi'il madhi. Ya, ittaqa yattaqi. Kalau takhdu'u fi'il mudhari', ya dari khadu'a yakhdu'u. Ini setelahnya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha. Mana fiilnya? Panjangan, tekan makanya ditulis. Kalau hafalannya enggak seperti Imam Bukhari, siapkan alat tulisnya. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. Masih kepanjangan. Jadi saya potong. Yang dapatnya apa? Ataya. Mana fa'ilnya? Alif. Aslinya apa dengan apa? Fi'ilnya apa dengan apa? Apa? Ata dengan huma. Ya kan jadi ataya. Betul? Masih ada lagi enggak? Fantolako. Ada enggak di situ? Ada. Mana fa'ilnya? Fantolako. Intolako. Alif. Apa dengan apa aslinya? Fi'ilnya? Intolako. Bertolak. Pergi. Dengan apa? Huma. Jadi intolako. Ya kan? Kalau huwa. Intolako. Huma. Intolako. Masih ada lagi enggak? Istatu'ama ahlaha. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Alif. Bagus. Apa dengan apa aslinya? Istat'ama dengan huma. Jadi istat'ama keduanya meminta makan kepada penduduknya. Minta dijamu. Nah, antum. Siap? Antum lebih panjang lagi nih. Karena yang terakhir itu harusnya persiapannya lebih kuat. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ya, sedapatnya dulu. Qalu, mana fa'ilnya? Oh, fa'ilnya mana? Ya, qalu fa'ilnya mana? Betul. Alif. Alif fariqah. Wawu, aslinya apa dengan apa? Qalu. Qala dengan? Dengan? Kalau dengan antum, kultum. Qala dengan? Hum. Ini qalu. Masih ada lagi enggak? Waqa'adu. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Wawu. Aslinya apa? Dengan apa? Qa'ada dengan? Hum. Kalau dengan antum jadi apa? Qa'adum. Kemudian ata'una. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Alah. Halah. Halah. Wawu. Naknya itu maf'ulnya. Aslinya apa dengan apa? Ato'una. Apa sama misalnya bacanya masih belum fase berarti ini. Ananya ini. Ata'a dan hum. Ata'u naknya maf'ulun bi. Itu. Muter lagi. Wa aqimna sholata. Saya maghrib ya. Sampai lancar semua. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasulah. Mana yang mendapat dulu? Nah, kalau mendapat nanti kita sebutkan. Aqimna, mana fa'ilnya? Hah? Nun. Ya, nun di sini jangan na. Ya, kalau satu huruf disebut apa? Nama hurufnya an-nun, fa'ilnya. Apa dengan apa sihnya? Fil amr itu aqama yuqimu aqim. Kalau untuk antuna aqimna itu. Ya untuk antuna aqimna. Kalau enggak ada ya enggak bisa diperintahkan dengan fil amr. Fil amr itu yang ada di depan. Iya. Aqimna. Masih ada enggak wa'atina? Ya wa'atina mana fa'ilnya? Nun juga sama. Ya fil amr juga ada yu'ti ati. Atina. Iya. Wa ati'na mana fa'ilnya? Nun juga fi'ilnya fil amr ata'a yuti'u jadi apa? Ati'a. Iya. Setelahnya fakuli washrabi wa qurri 'aina. Mana? Fa'ilnya apa? Fakuli washrabi wa qurri 'aina. Apanya fa'ilnya? Ya-nya. Apa dengan apa aslinya? Kul untuk berarti untuk anti. Ya. Kul untuk laki-laki. Satu orang laki-laki makanlah. Satu orang wanita kuli ditambahkannya itu fa'ilnya. Mana lagi washrobi? Ya-nya sama. Qurri sama juga. Ya. Ya. Kemudian berikutnya. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ad'u mana fa'ilnya? Hah? Da'a yad'u untuk ana ad'u mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu ana. Da'a yad'u. Ya. Kemudian usyriku mana fa'ilnya usyriku? Hah? Ana juga. Aslinya apa fi'il madhinya? Asyraka yusyriku. Untuk anak usyriku. Ya. Kemudian bal lam nakun nad'u min qablu syai'a. Mana? Fa'il. Fi'il. Bal lam nakun nad'u min qablu syai'a. Nad'u. Mana fa'ilnya nad'u? Nahnu. Aslinya apa? Yad'u dengan nahnu. Da'a yad'u. Ya. Satu lagi. Seputaran lagi. Ya. Ada gambaran enggak kira-kira? Ada. Banyak atau Pak? Sedikit? Lumayan. Lumayan ya. Kalau lumayan kan yang aja jadi semangat. Ah, lumayan. Alhamdulillah ya. Oh, sedikit, sedikit, sedikit. Digabung jadi banyak ya. Itu biasanya rombongan sih jawabnya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsutu. Mana fa'ilnya yabsutu? Allah yabsutu. Mana fa'ilnya? Yabsutu. Basata yabsutu. Meluaskan. Mana? Membentangkan. Hah? Fa'ilnya mana yabsutu? Dhamir. Dhamir apa? Mustatir. Fihi jawazan taqdiruhu. Ya'udilah kembali ke Allah. Sama juga yasha. Sama juga yakdir. Sama. Paham itu? Iya. Cari dulu setelah yabsutu ada fa'ilnya enggak? Enggak ada. Berarti huwa kembali kepada sebelumnya. Mau lebih panjang? Falamma sami'at bimakrihinna arsalat. Sami'at. Mana fa'ilnya? Sami'at. Sukun tanya. Iya, falamma sami'at bimakrihinna. Mana? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu hiya. Sami'at, kembali kepada yang sebelumnya. Imratul Aziz. Arsalat juga demikian juga. A'tada juga demikian pula. Dan seterusnya. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. فَدْعُ mana failnya? Takdiruhu. Anta. Itu fil amr sih. Da'a yad'u. Anta. Ud'u. Ud'u. Sudah bisa belum cara bikin fil amr. Da'a yad'u. Ud'u. Anta. Kemudian yang lain apa? Wastaqim. Mana fa'ilnya? Sama dengan sebelumnya. Anta. Iya. Umirta, mana fa'ilnya? Di sini bukan fa'il naibul fa'il karena bentukan fi'ilnya sudah dibalik menjadi mabni lil majhul. Ini belum. Wala tattabi', mana? Wala tattabi'. Kenapa tattabi' di sini disukun? Wala tattabi', jangan kau ikuti ahwa'ahum. Kenapa? Dimasuki oleh la nahiyah. Gitu. Mana fa'ilnya tattabi'? Anta, iya, insyaallah. Satu lagi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ya'lamu, mana fa'ilnya? Huwa, mana? Huwa, betul. Yang disebutnya setelah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Mana fa'ilnya? Huwa itu. Setelah illa. Bisa kan datang setelah illa, dhamir munfasil? Bisa. Tidak ada yang mengetahui pasukan Rabbu kecuali Allah sendiri, ada dari kalangan para malaikat, angin topan, badai, dan segala macam. Banyak jumlahnya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Nanti masih latihan-latihan. Lumayan antum bisa mengetahui ini fa'il, ya kan? Belum selesai. Bahasannya nanti insyaAllah juga akan kita bahas tentang kapan saja wajib fi'il. Madhi akhirnya wajib. Bergandengan dengan ta'ut ta'nitsis sakinah. Kapan boleh ditinggalkan ta'nya, boleh digandeng. Dan kapan wajib digandeng dengan ta'. Ya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bihamdik. Shudallah ilah lantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.